Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, thumma amma ba'd. Pertama-tama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesuatu dan lain hal kita baru bisa memulai kajian kita jam 11 siang ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah dan manfaat dari apa yang kita kaji. Kemudian kita langsung menyambung kajian kita, Kitabuz Zakah dari kitab Bulughul Maram. Berkata al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram Kitabuz Zakah. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Abu Bakar As-Siddiq kataba lahu faridah as-sadaqah allati faradallahu allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-muslimin allati amara Allahu biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi kulli 24 min al-ibil fama dunaha al-ghanam. Surat Abu Bakar kepada Anas memberi keterangan dari apa yang Allah wajibkan dari zakat, yang tentunya pula diperintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewajibannya di setiap 24 dari onta dan yang kurang darinya dikeluarkan sedekah dari jenis hewan kambing, dari jenis hewan kambing. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya ketentuan zakat, karena itu adalah perintah Allah, ditetapkan oleh Allah, kita hanya mendengar, menerima dan mengikuti. Tidak kita membuat ketetapan yang lain dan sendiri. Demikian tentunya pula dalam apa yang mesti dikeluarkan, kapan mesti dikeluarkan, jenisnya bagaimana, sifatnya bagaimana, dan yang berkaitan dengan itu semua kembalinya kepada ketetapan dan pensyariatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini sangat erat hubungannya dengan harta yang dimiliki oleh manusia, karena harta yang dimiliki oleh manusia haram kita bertindak tanduk atau haram kita memalingkan hak tersebut darinya tanpa ada keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah jauh-jauh hari mengingatkan kita di Hajjatul Wada, di Khutbatul Wada, di hari Arafah, demikian di Mina. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya jiwa kalian, kehormatan kalian, demikian harta kalian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hari ini, yaitu hari yang mulia, hari yang utama di hari bulan Dzulhijjah, di hari Arafah, dan juga di negeri yang mulia yaitu negeri haram, Makkah Al-Mukarramah. Sehingga kita tidak sembarangan menetapkan, mengeluarkan, menentukan zakat yang berkaitan dengan harta manusia atau berkaitan dengan tentunya harta itu sendiri, kecuali dengan apa yang ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian unta. Unta ditetapkan oleh Allah dari hewan yang dikeluarkan zakatnya. Dan akan disebutkan beberapa hewan, dan tentunya hewan-hewan tersebut tidak bisa dianalogikan kepada hewan yang lain. Tidak bisa dianalogikan kepada hewan yang lain kecuali dengan keterangan. Kecuali dengan keterangan, dan tentunya kecuali dengan penerangan dari agama ini. Karena itu, kalau disebutkan unta, hanya unta. Tidak boleh kita analogikan dengan selainnya. Mungkin kita datangkan kuda, mungkin kita datangkan yang lainnya. Tidak demikian. Jadi disebutkan unta. Dan dari unta yang dikeluarkan zakatnya dengan jumlah sekian 24 sampai atau 24 atau kurang dari 24, kurang dari 24 dikeluarkan dari jenis yang lain yaitu al-ghanam, kambing. Sehingga belum dikeluarkan unta apabila dengan angka sekian. Wallahu a'lam bisawab. Dan kambing pun dikeluarkan fi kulli khamsin syat. Fi kulli khamsin syatun. Dalam setiap 5 unta akan dikeluarkan 1 kambing. Dalam setiap 5 unta dikeluarkan 1 kambing. Jadi kalau 24 unta akan dikeluarkan 4 kambing karena berkelipatan 5. Akan dikeluarkan 4 kambing. Sementara 4 unta yang tersisa, kalau kita ambil kelipatan 5, 20 onta dikeluarkan 4 kambing. Tersisa 4 onta, maka 4 onta ini belum dikeluarkan karena belum mencukupi dengan jumlah. Hanya saja ketika jumlah itu lebih daripada 24, dimulai hitungan 25, maka di sini disebutkan oleh beliau, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَإِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَادٍ أُنْثَى. Dan apabila telah mencapai 25 sampai kepada 35, maka dikeluarkan bintu makhadin untha. Bintu makhadin untha. Dikeluarkan jenis unta itu pula, jenis unta itu pula, tetapi dikatakan bintu makhadin. Bintu makhadin yaitu anak unta yang berusia 1 tahun. 1 tahun dikatakan bintu makhadin karena induknya telah bunting kembali. Telah bunting kembali. Jadi 1 tahun dikatakan demikian karena induknya telah bunting kembali. Ini tentunya istilah. Istilah terhadap jenis unta dengan usia ataupun umurnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi unta yang berusia 1 tahun. Demikian sampai disebutkan tadi sampai 35. Jadi 25 sampai 35. 25 sampai 35. Sehingga mulai dari 25, 26, 27 sampai 35 dikeluarkan bintu makhadin. Bintu makhadin. Sampai 35 dikeluarkan bintu makhadin. Tentunya satu. Tentunya satu. Kemudian fa illam takun, kalau tidak ada, fa illam takun fa ibnu labunin zakar, fa ibnu labunin zakar, dan kalau tidak ada maka dikeluarkan ibnu labun. Ini juga tentunya diinginkan dengan jenis onta. Jenis onta disebutkan dengan ibnu labun zakar karena onta ini sudah berusia 2 tahun. Onta ini sudah berusia 2 tahun dan induknya telah melahirkan dari anak onta yang lain. Anak onta yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi dia adalah unta yang berusia 2 tahun. Induknya telah melahirkan anak unta yang lain. Tentunya yang dikedepankan pertama yang dikatakan bintu makhadin. Kalau tidak dapat baru dikeluarkan ibnu labun zakar. Kalau bintu makhadin unta, anak unta yang berusia 1 tahun betina, kalau tidak ada ibnu labun zakar, anak unta 2 tahun jantan, anak unta 2 tahun jantan. Tidak boleh kita mengambil ibnu labun dari pengumpul zakat sementara di sana ada bintu makhadin. Hal ini tentunya dikarenakan yang diperintahkan padanya pengumpul zakat pertama adalah bintu makhad, unta. Sehingga kalau ada bintu makhadin, diambil dulu itu. Jangan diambil yang lainnya. Kecuali tidak ada, maka syariat memberikan pengizinan. Ingat, syariat memberikan pengizinan. Yang diambil apa? Ibnu labun zakar. Ibnu labun zakar. Dan tentunya apa yang ditetapkan oleh syariat, itulah yang maslahat. Itulah yang maslahat. Gak mungkin syariat menetapkan sesuatu yang tidak bermaslahat. Sehingga pemilik unta tentunya mesti ridho dengan ketika tidak ada bintu makhadin miliknya, dikeluarkan apa? Dikeluarkan ibnu labun zakar. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian perhitungan berlanjut kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza balagat 36 ila 45 fafiha bintu labunin unta. Dan apabila mencapai sittan wa thalathin, fa idza balagat sittan wa thalathin, apabila sampai 36, ila khamsin wa arba'in, sampai kepada 45, jadi tadi 25 sampai 35. Berikutnya 36 sampai kepada 45. Maka dikeluarkan padanya fafiha bintu labunin unta. Fiha bintu labunin unta, sama dengan tadi, yaitu unta yang berusia 2 tahun tapi unta betina. Tapi betina, kalau tadi jantan, zakar. Kalau ini unta, ini betina. Fafiha bintu labunin unta. Sehingga ketika 35 terakhir jumlah yang ada, maka dikeluarkan tadi bintu makhadin apa? Bintu makhadin unta. Naik 36, maka dikeluarkan bintu labunin apa? Bintu labunin unta. Bintu labunin unta. Fa idza balagat, dan dikatakan istilah bintu labun karena induknya itu labun, sahib laban, pemilik susu, pemilik susu untuk anaknya yang baru, untuk anaknya yang baru, atau untuk bayi unta yang baru, anak unta yang baru, pemilik susu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali kepada keterangan fafiha bintu labunin unta, maka dikeluarkan padanya bintu labun, unta berusia 2 tahun betina. Dan demikian pula kalau dikatakan unta berusia 2 tahun betina, kita jangan mengatakan daripada betina saya keluarkan apa? Yang jantan. Kita mendahulukan apa yang ditetapkan oleh syariat. Kita mengedepankan apa yang ditetapkan oleh syariat, karena apa yang ditetapkan oleh syariat itulah yang paling bermaslahat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ, dan apabila unta itu telah sampai, unta itu telah sampai sittan, وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ, tadi 45. Kalau sampai 46, sampai kepada sitin 60, unta yang dimiliki seorang, fafiha hiqqah turuqatul jamal, maka yang dikeluarkan adalah hiqqah turuq al jamal. Dikatakan hiqqah turuqatul jamal dikarenakan unta ini berusia 3 tahun. Unta ini berusia 3 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan siap dikawinkan. Siap dikawinkan. Demikian. Jadi karena ini hewan kita katakan dikawinkan, bukan manusia. Kalau manusia siap dinikahkan, kalau hewan siap dikawinkan. Taib. Jadi dikeluarkan hiqqah taruquh al-jamal. Kemudian fa'idha balagat wahida wasittin, apabila onta itu sampai 61 onta, ila khamsin wasab'in, sampai jumlahnya khamsin wasab'in, 75 onta, fafiha jaza'ah. Fafiha jaza'ah. Jaza'ah adalah onta yang berusia 4 tahun. Onta yang berusia 4 tahun. Yaitu onta yang tentunya telah cukup matang dengan usia seperti itu. Naam. Kemudian fa idza balagat 46, apabila sampai 76, apabila sampai 76 ila 90, 76 sampai 90 onta, fafiha bintu labun, fafiha binta labun, maka dikeluarkan binta labun, dikeluarkan dua bintu labun. Tadi bintu labun kita telah sebut, apa kita telah sebutkan bahwa bintu labun yaitu onta yang berusia 2 tahun. Onta yang berusia 2 tahun. Maka dikeluarkan bintu labun. Dikeluarkan dua bintu labun. Fa idza balagat 91 ila 20, apabila sampai 91 onta kepada 20 wa 100, sampai kepada 120, fa fiha hiqqatan, maka dikeluarkan dua hiqqah. Dikeluarkan dua hiqqah. Dan telah kita sebutkan tadi, hiqqah dari onta yang berusia 3 tahun. Hiqqah dari onta yang berusia 3 tahun, turuqatal jamal. Yaitu hiqqah yang berusia 3 tahun 2. Dan dikatakan dengan usia ini, tadi juga sudah disebutkan, dia bisa dikawinkan. Dia sudah bisa dikawinkan. Fa'idha zadat ala 20 wa 100. Dan apabila bertambah onta tersebut yang dimiliki seorang sampai 20 wa 100, atau bertambah di atas 120, bertambah di atas 120. Fa fi kulli 40, maka setiap jumlah hitungan 40 dikeluarkan bintu labun. Satu bintu labun. Bintu labun kita sudah sebutkan onta yang berusia 2 tahun. Wa fi kulli 50 hiqqah, dan dalam setiap jumlah hitungan 50 dikeluarkan hiqqah. Dikeluarkan hiqqah. Dan hiqqah tadi sudah kita sebutkan 3 tahun. Sehingga dengan jumlah ini berjalan perhitungan zakat unta. Berjalan perhitungan jumlah zakat unta. Jadi kalau sudah melebihi 120, setiap hitungan 40 nantinya Setiap perhitungan 40 dikeluarkan bintu labun. Setiap perhitungan 50 dikeluarkan berapa? Dikeluarkan hikah. Jadi kalau misal 120 sampai 150 atau afwan, maaf, fi kulli 40 atau fi kulli 40 40 dengan kelipatan. Kelipatannya kita akan dapatkan setiap 40 dapat bintu labun. Setiap dapat 120 dengan kelipatannya 40 dapat setiap 40 bintu labun. Dan kalau dia 150, setiap 50 bisa dapat hikah. Setiap 50 dapat hikah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Perhitungan ini apabila keluar, setelah keluar melebihi 120 onta. Dan tentunya kalau di Indonesia ini secara khusus, atau di negeri-negeri Asia secara khusus, negeri-negeri kaum muslimin, tidak kita dapatkan pemilik onta. Tidak kita dapatkan atau mereka yang memelihara dan menternakkan onta. Ini kita boleh katakan secara khusus kepada kaum muslimin yang memiliki peternakan dan memiliki pemeliharaan hewan onta. Sehingga mungkin kalau kita dengan kata istilah mudahnya, ya kita tidak ada perhitungan dalam masalah ini. Kita tidak ada perhitungan dalam masalah ini. Tapi syariat Islam itu datang dengan menyeluruh. Sehingga siapa yang memiliki unta, dia kena perhitungan yang seperti ini. Adapun kalau kita di Indonesia ini yang kita punya sapi. Yang kita punya apa? Kambing atau hewan ternak. Sapi atau kambing atau kerbau. Maka tentunya karena syariat Islam ini menyeluruh, akan nanti ada perhitungannya. Akan datang nanti perhitungannya sebagaimana dalam riwayat ini. Namun sebagai ilmu pengetahuan yang mesti kita ketahui dari ilmu syariat, bahwa onta dikeluarkan zakatnya dengan perhitungan seperti ini. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita ngacau dalam mengeluarkan zakat. Tetapi sesuai dengan apa yang dibimbing oleh syariat. Kemudian setelah dikatakan setiap 50 dikeluarkan apa? Dikeluarkan hikah. Wa man lam yakum ma'ahu illa arba'um minal ibil falaysa fiha sadaqah. Dan siapa yang tidak memiliki onta kecuali 4 onta saja, maka tidak ada sadaqahnya. Karena setiap 5 onta satu kambing. Kalau 4 saja bagaimana 4? Tidak keluar zakatnya. Tidak keluar zakat. Zakat apa? Zakat onta. Bukan zakat uang. Bukan zakat uang. Tapi zakat onta. Tidak keluar zakat ontahnya. Illa ayyasha'u. Illa ayyasha'a rabbuha. Kecuali pemilik onta itu berkelapangan. Berkelapangan mau mengeluarkan sedekah. Sedekah bukan sedekah wajib, tapi mau mengeluarkan sedekahnya. Dalam bahasa kita ya mangga, ya silahkan. Kalau pemiliknya berkelapangan, ridho dan memang mau berkeinginan untuk mengeluarkan sedekah walaupun dia punya 4 onta. Ya silahkan, karena sedekah sunnah tidak ada aturannya. Kecuali tentunya dia bersedekah dengan apa yang halal, bukan apa yang haram. Kalau yang haram tidak boleh. Innallaha tayyibun la ma la yakbalu illa tayyiban. Allah Maha baik. Dia menerima sesuatu yang baik. Dia tidak menerima suatu yang jelek, suatu yang haram. Jadi dia bersedekah boleh kalau dia berkehendak, karena urusannya adalah sedekah sunnah. Bukan sedekah wajib. Sedekah wajib yaitu zakat, ada aturannya. Zakat ada aturannya. Karena itu, apa yang beredar di tengah manusia, pemaksaan untuk dikeluarkan zakat, pengambilan harta yang diambil tanpa perhitungan, bahkan dikatakan dengan zakat adalah zalim. Tetapi ada perhitungan yang mesti dijalankan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali kepada keterangan. Jadi apabila dia tidak memiliki onta kecuali 4, maka tidak ada sedekahnya, tidak ada zakatnya, kecuali pemilik onta tersebut berkehendak atau ingin bersedekah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah tentunya onta. Hanya saja nanti kita akan lewati insyaallah ta'ala, apakah mengeluarkan zakat onta itu sendiri atau bisa diganti dengan uang dengan harga onta tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya nanti akan datang keterangannya insyaallah ta'ala. Kita lanjut kepada keterangan hadis. Wa fi sadaqa al-ghanam fi sa'imatiha. Dan dalam zakat hewan ternak kambing. Fi sa'imatiha. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena telah masuk waktu duhur, sebentar lagi kita selesaikan insyaallah. Onta, kambing yang disebutkan di sini, atau nanti sapi, zakatnya dikeluarkan kalau hewan itu adalah hewan ternak yang digembalakan oleh pemiliknya, dikembangbiakkan oleh pemiliknya dengan pemeliharaan, bukan hewan pekerja. Hewan yang dipekerjakan, menggarap sawah, mengangkat air, dan seterusnya. Bukan hewan yang diliarkan, yang tidak dalam pengurusan pemiliknya, dalam pemeliharaan pemiliknya, maka itu tidak ada zakatnya. Yang zakat yang dipelihara, diternakkan, dikembangbiakkan oleh pemiliknya, ininya yang keluar zakatnya. Dan ini yang dikatakan sa'imah, ini yang dikatakan dalam bahasa Arabnya tadi sa'imah. Sehingga kalau ada kambing liar, walaupun itu milik seseorang, tapi karena tidak dipelihara, liar, tidak ada apanya, tidak ada zakatnya. Tapi kalau dipelihara, ada peternaknya, ada penggembalanya, ada pemeliharaannya, dan seterusnya, ini keluar zakatnya. Tentunya syariat memandang demikian, melihat sisi maslahat kepada hamba-hamba Allah. Ya kalau liar kan dia tidak tahu perhitungannya bagaimana, mungkin juga ada yang diterkam serigala, ada yang diterkam yang lain, atau ada yang mati, dia tidak tahu. Tidak ada perhitungan. Tapi kalau dipelihara, diberikan makan, diternak, dikembangbiakkan, akan mendapatkan jumlah yang diketahui dan dapat dihitung. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang mungkin menjadi keterangan terakhir dalam pertemuan kita, dan sekali lagi saya minta maaf atas segala keterlambatan karena tadi kita baru memulai jam 11, sementara duhur sekarang jam 11:30 lewat sedikit, ini sekarang lewat 40 kalau menurut jam yang ada, tetapi dari waktu yang ada itu jam 11:30 lewat 3 atau lewat 5, wallahu a'lam bishawab. Sehingga kedepannya mudah-mudahan kita diberikan kelapangan. Kita akan memulai tentunya seperti sebagaimana yang sudah kita sebutkan, karena ini masih zaman pandemi. Sesuai dengan arahan dan imbauan pemerintah, kita bermajlis atau berduduk dalam majlis, nah, menggunakan waktu seefisien mungkin, sehingga kita berusaha untuk menggunakan 1 jam pengajian. Dan kalau kita mulai 1 jam sebelumnya, tentunya kita akan mulai jam 10:30, jam 10:30 sesuai dengan waktu duhur. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan jadi pemberitahuan yang baik bagi kita semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala ketergelinciran yang mungkin disampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.